Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengkaji, mempelajari, merenungi, mengambil faedah dari ayat-ayat ya Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, serta dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita, kecintaan kita, Nabi Muhammad, dan kepada segenap keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya sekalian, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita masuk kepada bab yang baru, ya, lanjutan dari bab yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada bab ini, bab yang baru, babu maja'a fil qawli 'alallahi bila 'ilmin. Babu maja'a fil qawli 'alallahi bila 'ilmin. Bab tentang dalil-dalil yang datang terkait dengan berbicara atas Allah tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Ini masih terkait dengan pembahasan yang lalu. Kalau pada pembahasan yang lalu, babu maja'a fil kadzib 'ala Allah au 'ala rasulih. Ya, jadi bab terkait dengan berdusta atas Allah atau atas rasulnya. Perbedaannya apa? Ya, perbedaannya kalau pada bab yang lalu, yang namanya berdusta itu ada unsur kesengajaan. Ya, namanya berdusta ada unsur kesengajaan. Makanya dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam dalam bab tersebut diantaranya adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ya atasku tanpa dengan sengaja ya, maka ambillah tempat duduknya di neraka. Jadi ada unsur kesengajaan. Kemudian juga diantaranya dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam adalah man haddatsa anni haditsan yara annahu kadzib fa huwa ahadul kadzabin atau ahadul kadzibain. Barang siapa mengucapkan satu hadis yang dia melihat bahwasanya itu adalah kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia salah satu di antara pendusta atau salah satu di antara dua pendusta. Jadi ada unsur kesengajaan. Sudah tahu hadisnya itu palsu, ya, dipalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi disampaikan juga. Nah, ini artinya apa? Sengaja untuk berdusta. Ini pada bab yang lalu. Adapun pada bab ini, umumnya orang yang berbicara atas Allah, ya, tanpa ilmu ini tidak disertai dengan adanya unsur kesengajaan untuk berdusta. Namun tetap dia dianggap sebagai berdusta atas Allah. Mengapa demikian? Karena dia tidak memiliki hak, tidak memiliki keahlian untuk mengatakan sesuatu atas Allah. Dia tidak memiliki ilmu agama yang memadai untuk berfatwa demikian dan demikian. Tidak punya kemampuan untuk istimbatul hukum ya dari dalil-dalil, baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah. Tidak menguasai ilmu usul fiqih dan ilmu-ilmu syar'i lainnya yang merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mufti misalnya. Tapi dia dengan lancangnya berfatwa ini halal dan ini haram. Ini artinya apa? Artinya dia berdusta terhadap Allah, karena ketika seseorang mengatakan hal tersebut tanpa ilmu, ya berarti seakan-akan dia menyandarkan apa yang dia ucapkan itu kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengatakan apa yang dia fatwakan atau yang dia ucapkan. Bisa jadi Allah mengharamkan Tetapi karena dia tidak memiliki ilmu terhadap dalil yang Allah turunkan terkait dengan satu perkara yang Allah haramkan, maka kemudian dia halalkan. Ya. Atau sebaliknya, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, maka ini semua penyandaran kepada Allah yang Allah tidak menurunkan keterangan sedikit pun. Ya, dengan demikian dia berarti berdosa terhadap Allah. Jadi hasilnya sama. Sama-sama menyandarkan sesuatu kepada Allah, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dalil terkait hal tersebut. Ya, sama. Namun bedanya yang satu disengaja, yang satu tidak disengaja. Yang asal, ya, asalnya seorang muslim tidak boleh dia berkata terhadap Allah tanpa ilmu. Ya. Tidak boleh dia berkata terhadap Allah tanpa ilmu. Dan ya, dan demikian para sahabat, para a'immah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal dan para a'immah di dalam agama Islam ini yang kita kenal. Ya, dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, mereka ketika ditanyakan akan sesuatu perkara yang mereka tidak memiliki ilmunya, atau mereka memiliki ilmunya namun mereka ragu, maka mereka tidak akan menjawab. Ya. Dan masyhur ada sebuah kisah dari Imam Malik misalnya, ketika ditanya 40 masalah. Imam Malik ditanya 40 masalah. Sementara orang yang bertanya kepada Imam Malik ini datang dari negeri yang jauh. Kemudian dari 40 masalah yang dibawakan atau ditanyakan oleh orang yang datang dari negeri yang jauh tersebut kepada Imam Malik, hanya dijawab berapa? Hanya dijawab 4. 1/10 saja dijawab oleh Imam Malik. Ya, sudah datang dari jauh, bawa pertanyaan 40 sampai di... Karena Imam Malik masyhur, terkenal sebagai imam Darul Hijrah. Ya, imam di kota Madinah, ma'ruf, sangat dikenal di mana-mana. Sehingga orang-orang berdatangan untuk meminta fatwa dari beliau. Nah, maka orang ini datang membawa pertanyaan dari tempat yang jauh, kemudian hanya dijawab 4 saja oleh Imam Malik. Ya. Maka orang ini mengatakan kepada Imam Malik, "Jitu kami ba'id." Ya. "Wahai Imam, saya datang dari tempat yang jauh." "At'abtu rahilati." Dan aku datang jauh, dari jauh, dan aku dalam keadaan capai. Ya. Lelah menempuh perjalanan untuk menanyakan hal-hal tersebut kepadamu. Wa taqulu la adri, kemudian kamu katakan saya tidak tahu. Jadi istilahnya dia enggak terima. Ya, Imam Malik cuma menjawab 1/10 dari pertanyaannya, ini tidak terima dia karena dia datang dari jauh dalam dan itu dia susah payah datang ke Madinah untuk bertanya hal tersebut, kemudian dia jawab cuma 4 oleh Imam Malik. Maka kata Imam Malik, "Na'am, ya, irkab rahilatak wa dhhab ila baladik." Kata Imam Malik, "Ya, naiki kendaraanmu, kemudian pergi kembali ke negerimu. Kemudian katakan, wakul, sa'altu malikan." Katakan, saya bertanya kepada Malik. Saya telah bertanya kepada Malik, faqala la adri. Dan Malik berkata, saya tidak tahu. Katakan saja demikian. Fa'inna qawla Malik hadha rafa'a min qadrihi. Ya, jadi, perkataan Imam Malik ini, justru bukan menunjukkan kerendahan beliau. Ini justru meningkatkan derajat beliau. Menunjukkan bagaimana kehati-hatiannya beliau dalam mengatakan sesuatu. Karena ketika seorang imam berfatwa, ya sekali lagi ini berarti dia telah menyebutkan sesuatu ke atas Allah. Ya, menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah. Sehingga ketika seorang imam tidak mengetahui jawaban, maka yang terbaik adalah dia mengucapkan la adri. Nah, ini justru menunjukkan kewaraan, ya, kehati-hatian seorang yang alim, ya. Ini tidak sama sekali menunjukkan kehinaan, justru sebaliknya ini menunjukkan derajat yang lebih tinggi, ya. Demikian. Dan ini sebaiknya, ya, para mubaligh, para ustadz, para dai itu hendaknya jangan gengsi-gengsi untuk mengatakan la adri atau la a'lam, ya, atau Allah Rasulullah Allahu a'lam misalnya, ya, seperti itu. Jadi ini bukan jangan gengsi-gengsi karena perkara-perkara yang khatir, perkara yang berbahaya mengucapkan sesuatu, ya, dari agama ini tanpa disertai dengan keyakinan. Ya, taib. Ya, pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada dalil pertama yang dibawakan oleh Imam Malik di sini adalah Afwan Imam dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, yakni surat Al-A'raf ayat ke-33. Surat Al-A'raf ayat ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha." Ya, katakanlah ya, hanya saja Rabbku mengharamkan al-fawahish. Yani al-fawahish jamak dari fahishah. Yani perbuatan maksiat yang sangat buruk. Al-ma'siyatul mutanahiyatu fil qubh. Maksiat yang sangat-sangat jelek, yang sangat buruk, ya, perbuatan yang sangat keji. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik itu fahisyah yang terang-terangan, yang kelihatan di mata manusia, ya. Mencuri, merampok, berbuat zina, minum khamr dan yang lainnya dari perkara-perkara maksiat yang sangat buruk yang terlihat oleh manusia. Ataupun perkara-perkara maksiat yang tidak terlihat oleh manusia. Yang hanya pelakunya dengan Rabbnya saja yang mengetahui. Hanya dia dan Allah yang tahu kalau dia melakukan maksiat tersebut. Semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan, orang yang bergampang-gampang, bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan fahisyah, dalam keadaan sendiri, ini bisa jadi orang ini hanya takut di hadapan manusia. Tetapi dia tidak takut di hadapan Allah. Atau dia malunya hanya depan manusia saja, sementara dia tidak ada rasa malu kepada Allah SWT. Ini berbahaya, ya. Oleh karenanya kedua-duanya sama, ma dhahara minha wa ma batan. Dua-duanya diperkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah wal ithma. Ithm yakni perbuatan dosa, ya. Seluruh maksiat ini adalah perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haqq. Al-baghyu itu adalah seseorang berbuat zalim kepada orang lain, ya, dalam hartanya atau mungkin di dalam darahnya atau mungkin karena dalam kehormatannya. Jadi berbuat zalim kepada orang lain yang dengan kezaliman itu dia melanggar bisa jadi kehormatan seseorang, menjatuhkan kehormatan seseorang, bisa jadi menghilangkan nyawa seseorang atau mungkin juga bisa menghilangkan harta seseorang. Bi ghairil haq. Ya, tanpa hak, ya, karena ada di sana melanggar kehormatan, melanggar menghilangkan nyawa seseorang atau mungkin menjatuhkan kehormatan seseorang, tapi dengan hak, ya, dengan haknya. Seperti misalnya qisas, ya, hukum qisas. Seseorang yang membunuh seseorang, maka dia dihukum bunuh juga, ya. Ini artinya menghilangkan nyawa seseorang, namun dengan haknya. Maka ini tidak dosa. Ya, tidak berdosa. Demikian juga misalnya, seseorang yang tidak mau membayar zakat, kemudian pemerintah mengambil paksa zakatnya. Ini juga mengambil harta seseorang, tapi tidak masuk ke dalam perbuatan baghi. Karena ada hak di sana yang harus dilakukan oleh waliul amr misalnya. Ya, seperti itu. Ini tidak masuk ke dalam ayat-ayat ini. Taib. Kemudian, wa antusyriku billah. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Dan Allah haramkan kalian berbuat syirik kepada Allah, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan hujjah atau keterangan, ya, akan hal tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan satu dalil pun yang menyuruh orang untuk berbuat syirik, enggak ada. Satu ayat pun enggak ada, satu huruf pun tidak ada Allah memerintahkan manusia untuk berbuat syirik. Ya, makanya di sini malam yunazzil bi sultana, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berbuat syirik. Ya, kalaupun mereka berbuat syirik kemudian membawa dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah, itu mereka karena hawa nafsu mereka atau karena apa? Syubhat yang ada pada diri mereka. Allah terang-terangan mengatakan wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Yang Allah tidak pernah turunkan itu, ya, keterangan atau dalil tentang perbuatan syirik. Yang ada justru sebaliknya, Allah perintahkan untuk bertauhid. Ya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Lah yang ada ayat-ayatnya senada dengan itu. U'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Ya, seperti itu. Jadi Allah tidak pernah menurunkan satu keterangan, satu dalil pun, baik dari itu hadis-hadis, baik itu dari Al-Quran maupun juga melalui lisan Rasulullah, melalui hadis-hadisnya. Tidak ada satu pun dalil yang menyuruh kaum muslimin untuk berbuat syirik kepada Allah. Taib. Kemudian, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Ini yang menjadi syahid, ya, terkaitan antara dalil ini dengan bab yang dibawakan oleh Syekh al-Islam. Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata atas Allah apa yang engkau tidak mengetahuinya, tidak memiliki ilmu. Ya. Ada satu hal penting, ya, pendengar dari muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di sini ayat ini, Allah mengharamkan yang pertama fawahish, kemudian itsm, kemudian al-baghyu, kemudian syirik, kemudian yang terakhir Allah sebutkan apa, berkata atau salat tanpa ilmu. Ini menunjukkan bagaimana Allah menempatkan al-qaul 'alallahi bila ilmin di atas kesyirikan. Ya. Ini menunjukkan bahwa ini bukan perkara remeh ini, ya. Dosanya bukan sesuatu yang ringan. Berkata atas Allah tanpa ilmu ini bukan perkara yang ringan. Sampai-sampai Allah tempatkan di atas kesyirikan. Bukan berarti dosa al-qaul ya, alallahi bila ilmin itu dosanya tidak diampuni sebagaimana dosa syirik. Bukan itu maksudnya. Jenis dosanya ini besar sekali. Ya, bahkan di atas jenis dosa syirik. Ya, sekali lagi saya katakan jenis dosanya. Bukan artinya komponen-komponen dari jenis tersebut itu artinya lebih tinggi daripada komponen yang lainnya. Bukan itu. Bukan artinya komponen-komponen dosa syirik itu di bawah komponen-komponen atau anggota-anggota yang termasuk dosa berbicara atas Allah tanpa ilmu. Bukan itu maksudnya, tapi jenisnya secara keseluruhan. Ya. Jadi perbuatan seseorang berkata atas Allah tanpa ilmu, perbuatan ini secara keseluruhan lebih buruk daripada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin. Ya. Dalam Madarijus Salikin. Mengapa bisa demikian, ya, pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kebanyakan penyimpangan di dalam agama Islam, apakah itu yang mufassiq, ya, mufassiqah, ya, penyimpangan yang membuat pelakunya fasik, atau mukaffirah, atau membuat pelakunya kafir, ini semua lahirnya dari mana? Lahirnya dari berkata atas Allah tanpa ilmu. Perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, lahir di dalam agama ini karena berkata atas Allah tanpa ilmu. Perbuatan syirik, itu pun juga lahir. Salah satunya adalah karena berkata atas Allah tanpa ilmu. Iya apa tidak, pendengar radio muslim dirahmati Allah SWT? Kalau kita renungkan, iya betul. Allah sudah katakan di ayat sebelumnya, malam yunazil bihi sultana. Yang Allah tidak pernah turunkan keterangan. Lantas dari mana mereka kemudian melakukan perbuatan syirik itu? Padahal Allah tidak pernah perintahkan. Apalagi kalau bukan karena menyandarkan sesuatu kepada Allah tanpa ilmu. Mereka membuat syariat demikian dan demikian, yang mana syariatnya mereka itu adalah berupa kesyirikan. Ya, peribadatan mereka berupa kesyirikan. Kemudian mereka berdalil dari Al-Quran misalnya. Ini apalagi kalau bukan berkata atas Allah tanpa ilmu. Artinya, ya, berkata atas Allah tanpa ilmu ini cakupannya luas. Perbuatan syirik itu juga masuk ke dalam hal tersebut. Oleh karenanya tidak keliru atau tidak salah kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menempatkan jenis perbuatan dosa yang yaitu berkata atas Allah tanpa ilmu ini ditempatkan di atas perbuatan syirik. Karena dosa ini, dosa berkata atas Allah tanpa ilmu ini melahirkan begitu banyak maksiat di dalam agama Islam, ya. Dalam berbagai hal. Saya katakan dalam berbagai hal. Ya, apakah itu perbuatan bid'ah ataukah itu perbuatan syirik, ya, atau keperbuatan yang lain seperti misalnya orang-orang yang menghalalkan riba, ya, dan yang lainnya. Dan mereka mencari dalil dari Al-Quran. Lihat ya. Oleh karenanya sekali lagi, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, tidak ada pengharaman atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada berkata atas Allah tanpa ilmu. Karena ini yang menjadi pangkal daripada seluruh kerusakan yang ada dalam agama Islam. Iya. Baik. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita pindah kepada perkataan Abu Musa Al-Asy'ari, ya, man 'allamahu Allahu 'ilman فَلْيُعَلِّمْهُ النَّاسِ وَإِيَّهُ أَنْ يَقُولْ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَيَمْرُكُ مِنَ الدِّينَ. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Ya, I'lamul Muwaqqi'in, perkataan dari Abu Musa Al-Asy'ari, مَنْ عَلَّمَهُ اللَّهُ عِلْمًا, barang siapa yang Allah ajarkan kepada dia sebuah ilmu, فَلْيُعَلِّمْهُ النَّاسِ, maka ajarkanlah ilmu tersebut kepada manusia. Jadi maksudnya, jika seseorang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab ataupun dari sunnah, maka tidak boleh dia bakhil kepada dengan ilmunya. Dia menyembunyikan ilmunya tidak boleh. Ya, harus dia kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya, kepada selainnya, menyebarkan itu kepada kaum muslimin, kepada manusia. Karena manusia butuh kepada ilmu. Ya, jangan seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 187. Allah SWT berfirman, wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi tsamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq, perjanjian, ya, dari orang-orang yang diturunkan Alkitab, latubayyinunnahu, ya, agar mereka sungguh-sungguh menjelaskan, agar kalian sungguh-sungguh menjelaskan kepada manusia, ya, wala taktumuna, dan kalian tidak menyembunyikan, ya, ilmu tersebut, ya, dari Alkitab yang diturunkan kepada mereka, fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, kemudian mereka melemparkan, ya, perjanjian mereka dengan Allah itu ke belakang punggung-punggung mereka. Washtaraw bihi tsamanan qalila, dan mereka menukarnya dengan harga yang murah. Fabi sama yashtarun, alangkah buruknya apa yang mereka tukarkan. Ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah sebutkan di sini, yakni orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ya, tentang ini Allah kisahkan ayat ini terkait dengan orang-orang yang diberikan Alkitab, ini ahlul kitab. Mereka menyembunyikan ilmu dan tidak mau menyampaikan ilmu itu kepada selain daripada mereka, ya. Demikian, ya. Ini yang terkait dengan bagian man 'allamahullahu 'ilman falyu'allimhun nas. Dan seseorang itu menyembunyikan ilmu itu bisa jadi motif, apa namanya, penyebabnya bermacam-macam. Ada yang memang tidak mau direpotkan, ya, karena seseorang yang ingin menyampaikan ilmu itu bukan perkara yang ringan, ya, bisa jadi menghabiskan waktu berjam-jam untuk menyampaikan hanya untuk beberapa waktu saja. Kadangkala, ini pengalaman pribadi, ya, misalnya kita ingin menyiapkan untuk 1 jam saja materi, itu bisa jadi kita menyiapkan atau harus membaca, membuka literatur-literatur, itu bisa menghabiskan waktu 3-4 jam, ya, beberapa kali lipat. Dan bisa jadi orang tidak mau menyampaikan ilmu karena merasa malas, ya. Atau mungkin juga seseorang menyembunyikan ilmu yang hak dikarenakan dia ingin, karena hawa nafsunya. Dia ingin menyampaikan sesuatu yang membela hawa nafsunya. Sehingga dia sembunyikan yang hak itu. Maka ini berarti dia masuk kepadanya 2 dosa besar. Yang pertama, dosa karena dia menyembunyikan ilmu yang hak. Yang kedua, berdosa karena dia berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, panutan kita, beliau, ya, tugas utama beliau adalah menyampaikan, berdakwah siang dan malam. Dan beliau tidak pernah menyampaikan kecuali hak. Ya, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha, dan beliau tidak pernah mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, ya, tidaklah yang dia ucapkan melainkan itulah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Dan Rasulullah mengatakan wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukanlah orang-orang yang mengada-adakan, ya, wa ma ana minal mutakallifin. Dan ini sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Abu Musa, wa iyyahu ayyakula ma la ilma lahu bihi fayakuna minal mutakallifin. Dia berhati-hatilah dari mengatakan sesuatu tanpa ilmu sehingga dia menjadi termasuk orang-orang yang mengada-adakan dalam urusan agama. Wa yamruku minad din, dan bahkan keluar dari agama, ya. Dia bisa jadi seseorang ya kemudian dia mengada-adakan dalam perkara agama yang perbuatan atau perkataan tersebut menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Ini perkataan yang mukaffirah, yang menyebabkan dia kafir, ya. Nauzubillah. Taib. Kemudian selanjutnya sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibn Amr, ya. An Ibni Amrin radhiyallahu taala anhu marfu'an, inna Allah la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu itu, ya, yang Allah cabut sekaligus dari dada-dada atau hati-hati manusia. Walakin yakbidul ilma bimautil ulama. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun. Sehingga tidak lagi tersisa seorang yang alim. Ya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia menjadikan atau mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang tidak faham syariat ini, tidak faham ilmu agama, ya, sebagai tempat rujukan, tempat bertanya. Fasu'ilu, maka pemimpin-pemimpin yang bodoh tadi ditanya oleh manusia. Fa'aftau bighairi ilmin man, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Wadallu wa adallu. Mereka sendiri sesat dan mereka juga menyesatkan orang-orang yang mengikuti mereka, yang bertanya kepada mereka. Ya. Jadi dalam hadis ini Allah mengatakan Rasulullah mengabarkan tentang perkara yang gaib. Ya, bahwasanya ilmu itu akan diangkat oleh Allah. Tetapi cara Allah mengangkat ilmu itu bukan dihapuskan ilmu itu sekaligus, bukan. Tetapi dengan cara diwafatkannya pembawa ilmu, karena ilmu itu, ya, akan ada sampai hari kiamat. Ya, ilmu itu akan ada sampai hari kiamat. Karena ilmu itu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu ilmu. Dan Allah menjaga Al-Quran dan Sunnah ini sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Jadi ilmu terjaga. Tetapi yang diangkat oleh Allah adalah orang-orang yang membawa ilmu. Orang-orang yang memiliki pemahaman terhadap ilmu tersebut. Ini yang diwafatkan oleh Allah, yang dicabut oleh Allah. Ini dengan diwafatkannya mereka para pembawa ilmu. Sehingga tidak lagi tersisa, ya, seorang yang alim. Tidak lagi tersisa orang yang alim. Akibatnya apa? Sementara manusia ini membutuhkan kepada fatwa, kepada pengajaran. Sementara di sana tidak ada orang yang alim yang tersisa. Ini menjadikan perhatian kepada waliul amr, ya, penguasa kaum muslimin untuk memperhatikan masalah ini. Ya, masalah pengajaran. Hendaknya mereka mengadakan madrasah-madrasah, ma'had-ma'had ilmi, di mana di situ diajarkan ilmu-ilmu agama. Ya, ditanamkan ilmu agama, diajarkan ilmu agama secara bertahap sehingga kemudian dari situ lahirlah, ya, para ulama, ya, demikian. Ya, kita lanjutkan, hatta idza lam yabqa alimun, sampai tidak lagi tersisa seorang yang alim. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Ya, karena manusia ini butuh tempat untuk bertanya, akibatnya apa? Mereka menjadikan, ya, pemimpin-pemimpin yang bodoh sebagai tempat untuk bertanya. Kemudian fasu'ilu, mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka berfatwa tanpa ilmu. Ini yang menjadi syahid. Ya, berfatwa tanpa ilmu. Akibatnya apa? Fadallu wa adallu. Mereka sendiri sesat dan mereka menyesatkan orang lain disebabkan karena fatwa tanpa ilmu yang mereka keluarkan, ya. Demikian, ya. Saya kira itu yang terkait dengan bab ini. Selanjutnya kita pindah kepada bab selanjutnya, yakni ya, babu maja'a fi syahadati zur. Bab tentang dalil-dalil yang terkait dengan syahadati zur. Ini persaksian palsu. Bab tentang dalil-dalil yang terkait dengan persaksian palsu. Ya, syahadatu zur ini termasuk dosa yang membinasakan. Ya, termasuk minal kabair al-mubiqah. Ya, termasuk dosa besar yang membinasakan. Waliyadzubillah. Yani, seseorang memberikan statement, pernyataan, ya, kepada seseorang yang mana dia berdusta di dalam pernyataannya tersebut, dan umumnya ini untuk membantu seseorang lepas dari permasalahan, ya, membantu seseorang lepas dari permasalahan. Jadi dia tujuannya mengatakan atau bersaksi dengan persaksian yang palsu, ya, dengan tujuan agar orang yang dia persaksikan itu lepas dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang tersebut, ya. Ini namanya syahadatul azur. Adapun lafaz azur sendiri atau tazwir itu adalah tazyinu syai' hatta yusbih ka'annahu haqiqah. Jadi menghias-hiasi sesuatu sehingga sesuatu itu tampak seakan-akan hakikatnya, padahal tidak demikian. Ya, ini namanya azur. Jadi seperti menghiasi sesuatu sehingga sesuatu itu tampak seperti hakikatnya, padahal tidak seperti itu, ya. Ini namanya azur. Jadi menampakkan sesuatu bukan pada hakikat yang sebenarnya. Jadi dihiasi seakan-akan sesuatu yang bukan hakikat sebenarnya ini menjadi hakikat yang sebenarnya yang dilihat oleh orang lain, padahal tidak demikian sebenarnya, ya. Ini yang dimaksud dengan azur. Nah, di sini Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan firman Allah dalam surat Al-Hajj. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana dalam ayat itu, ayat ke-30, "Fajtanibur rijsa minal authani wajtanibu qaulaz-zur." Ya, fajtanibu ar-rijsa minal authan. Jauhilah oleh kalian ar-rijs minal authan. Ini najis. Najis-najis dari berhala. Ya, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan orang-orang musyrik itu najis di sini. Bukan najis sifatnya najis yang hissi. Bukan zat atau apa, berhalanya itu najis, bukan. Tapi najis secara maknawi, yakni keyakinan, ya, yang ada terhadap berhala-berhala tersebut, ya, dari penyembahan-penyembahan yang dilakukan oleh orang musyrik, ya, keyakinan tersebut inilah yang najis, ya, yang najis. Bukan batu atau berhala atau pohon yang mereka sembah itu najis, bukan. Jadi kalau seorang menyentuh itu kemudian dia berarti menyentuh najis, bukan itu maksudnya. Jadi bukan haisiyah sifatnya, tetapi ma'nawiyah. Ya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjauhi berhala-berhala yang najis. Ya, karena itu adalah sesembahan-sesembahan yang orang-orang musyrik. Ya, karena itu adalah syiar, ya, agama atau peribadatan yang orang-orang musyrik. Dan kita tahu bahwasanya syirik ada dosa yang paling besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni pelakunya. Demikian juga dalam ayat yang lain, innamal musyrikuna najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka najisnya najis dari sisi akidahnya, i'tiqadnya, bukan dari sisi zat orang itu yang najis, ya. Demikian. Taib. Kemudian wajtanibu qaulaz-zur, dan jauhilah qaulaz-zur, yakni perkataan dusta. Nah, ini yang menjadi syahid ayat ini dibawakan oleh Syekhul Islam di dalam bab yang sedang kita bahas, ya. Jauhilah qaulaz-zur. Nah, di sini dengan lafaz jauhilah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan la tuzawwiru. Ya, janganlah kamu berbuat dusta. Bukan itu yang Allah katakan, tapi Allah mengatakan dengan kalimat wajtanibu qaulaz-zur. Jauhilah perkataan dusta. Ini lebih dalam sebenarnya. Karena ya, sama seperti misalnya Allah tidak mengatakan apa namanya? La taznu, jangan kalian berzina, tetapi Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina. Ini lebih dalam maknanya, ya. Larangan yang Allah turunkan itu lebih dalam. Karena ketika Allah mengatakan wajtanibu qaula zur, jauhilah perkataan dusta, ini artinya Allah bukan saja mengharamkan perkataan dustanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan atau melarang dari seluruh wasilah, seluruh sarana yang bisa menyebabkan seseorang jatuh di dalam perkataan dusta, itu pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan zina tadi. Wala taqrabu zina, jangan kalian mendekati zina. Itu tidak saja zinanya yang haram, tetapi seluruh sarana yang mengantarkan seseorang sampai kepada perzinahan, ini pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih dalam dari sekedar Allah langsung melarang perbuatannya. Ya, bisa difahami ini, pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz seperti ini menunjukkan tidak saja perbuatan yang disebutkan itu yang dilarang, bahkan seluruh sarana yang bisa mengantarkan seseorang jatuh ke dalam perbuatan tersebut, itu pun juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kita tidak boleh pacaran, tidak boleh melihat hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Dan ini sering kita lihat, ya, seseorang memperkosa orang lain, seorang wanita, disebabkan karena apa? Baru saja melihat film-film yang tidak senonoh, film-film yang tidak pantas, sehingga kemudian bangkit syahwatnya, sementara dia tidak ada istri atau tidak memiliki istri, di mana dia bisa menyalurkan hasratnya, sehingga kemudian akhirnya dia memperkosa orang lain, ya. Atau dia tidak menundukkan pandangannya, matanya jelalatan melihat wanita-wanita, mengumbar aurat dan lain sebagainya, kemudian akhirnya bangkit syahwatnya, terjadilah hal-hal, ya, perzinahan, ya. Jadi ini semua wasilah sarana menuju perzinahan dilarang oleh Allah SWT, ya, karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina, ya. Taib, selanjutnya dari Ibnu Umar, ya, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadnya, At-Tabarani juga dalam Al-Awsat, ya, dan Imam Ibnu Majah secara ringkas dari jalan sahabat Ibnu Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, inna at-tayra la takhfiqu bi ajnihatiha wa tarmi ma fi hawasilha min hawlin yawmal min hawli yawmil qiyamah wa inna shahida az-zur la tazulu qadamahu hatta yatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Dalam hadis ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Dikatakan dalam hadis ini, inna at-tayra la takhfiqu bi ajnihatiha. Sesungguhnya burung-burung itu mereka mengepakkan sayapnya. Ya, mengepakkan dengan kencang, sayapnya itu dikepakkan supaya terbang dengan cepat. Wa tarmi ma fi hawasilha, dan melemparkan apapun yang dia dapatkan, yang ada, mungkin dia membawa sesuatu di cakarnya atau mungkin membawa sesuatu pada paruhnya, ditinggalkan semuanya. Kenapa? Min hauli yaumil qiyamah, karena ketakutan akan peristiwa hari kiamat itu, ya. Hari kiamat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ya, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardha'at, ya, hari di mana kalian melihat, ya, ibu-ibu yang menyusui melalaikan, ya, susuannya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, ya, seluruh wanita yang melahirkan yang mengandung itu menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara, dan engkau melihat manusia mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Jadi seakan-akan mereka mabuk, ya, karena seperti orang mabuk, ya. Orang mabuk kan jalannya sempoyongan. Kenapa? Karena keguncangan yang begitu besar pada hari itu. Seakan-akan mereka mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakin azab Allahi syadid, ya, akan tetapi azab Allah itu sangat berat, ya. Jadi huru hara di hari kiamat itu luar biasa. Ya, sehingga kemudian bagaimana seorang yang ibu yang dia menyusui anaknya itu sampai dia tinggalkan anaknya. Ibu itu sangat sangat apa kasih sayang kepada anaknya itu sangat besar. Itu sampai kemudian dia membiarkan anak susuan yang dia susui. Kemudian wanita-wanita yang mengandung sampai keguguran. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Dalam hadis tadi dikatakan burung-burung pergi dengan cepat. Karena apa? Karena takut dengan hari kiamat itu, dengan apa huru-hara atau keguncangan yang ada pada hari kiamat. Namun demikian, lanjutan hadisnya, wa inna syahida zul la tazulu qadamahu, dan sesungguhnya orang-orang yang bersaksi palsu, ya, mereka tidak bergeser kedua kakinya hatta yatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, hukuman buat mereka pada hari kiamat ketika manusia lari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri mereka, mereka tidak bisa lari. Tidak bergeser itu kakinya ketika hari kiamat itu terjadi hatta yatabawwa maq'adahu minan nar, sampai mereka mengambil tempat duduk mereka di neraka. Na'udzubillah, ya. Ini hukuman buat orang-orang yang bersaksi palsu. Saat makhluk-makhluk lain seperti burung, ya, misalnya melarikan diri, seorang ibu sampai meninggalkan anaknya yang dia susui, berusaha menyelamatkan diri, orang ini tidak bisa menyelamatkan diri, ya. La tazulu qadamahu hatta yatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, sampai tidak akan bergeser kedua kakinya sampai dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, hukuman buat para orang yang bersaksi palsu. Ya, kemudian yang terakhir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakr, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa qaulu zur, ala wa shahadatu zur. Fama zala yukarriruha hatta kunna laitahu sakat." Ya. Ingatlah, ya. Perkataan dusta, ya, ingatlah dan perkataan atau persaksian palsu. Ya, ini sebenarnya potongan dari sebuah hadis, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Bakrah, bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir." Tidakkah kalian ingin aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Ya, Rasulullah mengulangi sampai 3 kali. "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir." Tidakkah aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? 3 kali Rasulullah mengulangi. Ini menunjukkan perkara yang penting. Kemudian Rasulullah, kemudian para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Ya, para sahabat ini orang yang semangat dengan ilmu, ya. "Bala ya Rasulullah." "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Qala asyirku." Rasulullah mengatakan yang pertama syirik. "Wa uququl walidain." Dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini selalu diiringkan, ya. Syirik dan menjauhi syirik dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua ini selalu diiringkan oleh Allah SWT. Demikian juga dalam hadis ini, ya. Akbarul kabair yang pertama syirik, kemudian yang kedua uququl walidain, ya, durhaka kepada kedua orang tua. "Wa kana muttaqian fajalasa." Ya. Tadinya Rasulullah ketika mengatakan hal tersebut, ya, ya, dosa besar yang pertama asyirik, kemudian uququl walidain, Rasulullah masih bersandar. Nah, begitu Rasulullah ingin mengatakan yang ketiga, Rasulullah bangkit dari sandarannya, ya. Ini menunjukkan perkara berikutnya yang akan beliau sebutkan ini perkara yang sangat berat, sangat sangat berbahaya, sehingga beliau ingin memberikan penekanan terhadap apa yang beliau katakan selanjutnya. Apa kata Rasulullah? "Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur." Ya. Dan yang ketiga apa? Yaitu qawlu zur dan syahadatu zur, berkata dusta dan persaksian palsu. Dan beliau terus mengulangi hal tersebut yang menunjukkan apa penekanan yang sangat besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai para sahabat mengatakan laitahu yaskut, like laitahu sakat. Ya, kami berharap agar Rasulullah diam setelahnya, ya. Karena Rasulullah terus mengulangi hal ini. Ini menunjukkan bagaimana qauluzzur dan syahadatuzzur ini dosanya bukan tidak bisa dianggap remeh, ya. Kenapa demikian, ya, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT? Kenapa bisa demikian? Kenapa sampai Rasulullah harus bangkit dari sandarannya untuk mengucapkan ini? Apakah dosanya lebih besar daripada dosa syirik atau uququl walidain? Tidak demikian. Ini dikarenakan, ya, dikarenakan apa? Karena umumnya seseorang itu waspada terhadap dosa syirik, waspada terhadap durhaka kepada orang tua, ya. Mereka bisa menjaga itu. Ketika seseorang benar-benar masuk ke dalam Islam, maka mereka bisa menjaga dari perbuatan syirik, dan tidak, bahkan orang-orang kafir sekalipun, mereka tidak melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua, ya. Ini sesuatu yang manusia semuanya faham dan bisa mereka menjaga dirinya dari hal tersebut. Namun qauluzur dan syahadatuzur ini sulit, ya, kadang-kadang dianggap remeh hatta oleh orang Islam sekalipun, ya. Oleh karenanya kemudian Rasulullah memberikan penekanan di dalam hal tersebut, ya. Bukan artinya kemudian dosa ini lebih besar daripada dosa syirik atau uququl walidain, bukan demikian, tetapi karena begitu mudahnya manusia jatuh ke dalam perbuatan dosa qauluzur atau berkata dusta dan bersaksi palsu, ya. Ya, demikian, ya, pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah SWT. Hadis yang kita bawakan dari hadis Abi Bakrah yang sekaligus penutup daripada bab ini, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah itu karena kebodohan dan kelemahan saya di dalam menyampaikan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada pendengar radio Muslim sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.